tidak cukup berpenampilan hanya saja bagus, tapi harus spektakuler dan wow, wow. Apakah penampilan Putri cukup wow dan spektakuler untuk mendapatkan lampu hijau? Dan hasilnya untuk Putri balik papan. Satu. Hijau, hijau, hijau. Wow. Hijau. Lima hijau. Selamat untuk mendukung Putri Balikpapan berhasil mendapatkan 5 hijau. Wow. Walaupun nanti kita mendengarkan komentar dari Dewan Juri, tapi saya udah gak sabar dengar komentar dari Soima. Dia punya level wow yang luar biasa. Oh, oh my God. Coba. Putri sudah masuk level wow 9. Coba wow-nya. Aduh. Ini wow-nya kayaknya udah level 9. Coba. Jadi mantu juga nih. Aduh. Eh, lo ngapain begitu sih? Gak nyari apa-apa. Bajunya bagus. Rambutnya bagus. Tapi nyanyinya bagus. Improve-nya. Bisa dapat wow level 9 gak? Coba. Lagi. Belum dapat kamera. Lagi. Katanya Soima ada level 12 loh. Oh iya. Ada wow-nya di level. Ntar putus nih urat. Ini level 9 udah paling kencang. Coba para supporternya Putri ikutin Soima yuk. 1, 2, 3. Belum, duduk dulu. Kasian tahu juri dulu. Depan. Oh ya udah. Juri deh. Dulu. Mae, ya. Jangan lupakan dong. Keluarga kita. Dia mau ngapain coba? Ini pasti dia mewek nih. Enggak, gue takut tadi Soima ini, apa kenapa namanya? Ape? Waktu yang gitu tuh, gue takut dia ini kelewat gitu. Takut mukanya gak balik lagi. Selamat malam Putri. Selamat. Kalau nyanyi lagunya gak ada improv-improv yang tadi kamu nyanyikan, biasa aja. Maksudnya lagu dangdut biasa gitu. Tetapi kamu tuh improv-nya itu improv yang gak biasa. Yang setuju. Kita tuh takut, tau gak? Hey. Hah? Anggap aja saya gak ngerti ya, tapi tadi saya ngelihatnya ya, saya dengarnya itu improv-nya bahaya banget. Bahaya setuju. Banget. Bahaya. Itu bahaya. Yeah. Kalau ini anak gak pinter dan gak ngecun, itu bisa melenceng terjadi fales. Berarti musikalitasnya tinggi. Feelingnya kuat. Yeah. Aduh, itu improv. Boleh nanya gak sih, itu yang ngasih ide improv itu siapa sih? Putri sama pokoknya Kak Dibals sama Coach. Yang pasti bukan lo Soima. Oh, iya, gue pikir lu. So-soan nanya mau pamer. Konfirmasi. Masih, benar dia mah pinter, biar kecil juga pinter. Takutnya salah. Mohon maaf ini konfirmasi sama kolaborasi mau kayak agar sama akan. Gak. Agar dan akan lewat. Udah. Ya Allah, Lusar kalau ada lu itu pembahasan sampai jam 1 sendiri. Bukan lagi. Kasihan loh Tei sampai diomelin sama Bunda Rita. Sampai lagi. Sedih pasti kan nangis. Gue sedih sampai subuh tadi nangis. Hari ini penampilannya kayak Wonder Woman tuh lihat tuh. Bukan lagi. Putri itu tadi. Ya Allah itu ngapain lagi improv di belakang. Yang tadi di tengah. Ya udah lanjut. Ya Allah dia saking senangnya bawa ke belakang boleh gak Mbak? Tapi jujur Teh. Saya itu pengennya itu Putri dapat 5 biar dia ulang penampilannya bagus banget. Ih enak aja enggak bisa. Ulang yang improv tadi itu ulang tuh. Ulang apa sih? Orang bagus ya. Ulang aja Teh, ulang yang pas. Ilalang. Yang improv yang enggak biasa itu coba ya. Boleh. Ilalang. Tete, saya mau nanya deh Teh. Iya. Tete jawab jujur ya. Tete bisa gak kayak gitu? Bisa, kalau latihan bisa. Kalau latihan pasti bisa ya. Kan juri di sini semuanya berkompetisi. Bisa. Coba dong. Ayo coba. Ayo Putri. Kita jadi penari muncul bisa satu-satu. Bisa gak Maya duduk di sini? Jangan atur hidup gue. Oh oke, okay. Berarti ntar opa. Eh Soimah, mundur dulu satu-satu maju penari kan gitu. Iya. Kayak tadi. Kan lu penari, gue tanya. Tuh. Apalagi sih? Ya Allah, Ramji. Finalis diminggirin cuma karena dia mau lewat. Lewat situ. Ya ada putri di situ. Si Ramzi gangguin Ono. Lagi putri di situ. Sopan ya. Orang udah narik napas pengen dengar suaranya. Sesar. Aku gak mau. Soimah kangen. Yang ini normal, gak sesar. Ya, normal. Itu kan tadi kan improv yang itu tuh. Terus si ada yang mau koda-koda, ada juga tuh improv yang melenceng, melenceng, melenceng. Aduh. Melenceng. Itu yang bahaya. Itu, aduh. Coba bener deh. Yang mau koda, yang mau koda. Ada yang mau koda, ada nak. Tau bagaimana? Bukan yang tadi teh ya, itu. Ya, yang ini ada, tadi yang paling susah. Ada lagi. Oh iya buat Teis kan semua susah ya. Yang pas sebelum koda kalau gak salah. Ada sebelum koda nak yang agak melenceng. Enggak, jangan coba-coba terus. Jangan, enggak. Eh biar ini Soimah kita pengen lihat. Kesian suara anakku loh. Hah? Anak apa calon mantu? Iya kan udah dianggap anak. Gua kebayang kalau jadi jadi mantu Soimah. Tawa aja 4 hektar. Emang itu anaknya gimana Mae? Teis mau diulang beneran? Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Putri, pokoknya kalau kamu mah, kalau Mama bilang sih dia harus ada di grand final. Tapi maaf Teis, maaf SMS-nya masih nomor 3, nah, maaf. Makanya maaf. Aduh Pak, aduh Bu, aduh alemong. Orang Balikpapan. Putri, okay. Mama bangga sama Putri. Alhamdulillah. Jangan puas diri. Iya. Dulu explore apa yang Putri punya, ya? Ya, nah, kamu harus tunjukkan bahwa Putri orang anak kecil yang punya kualitas bagus, yang punya bakat alam yang bagus diasah menjadi sedemikian rupa menjadi manja bisa ada di grand final. Sudah ya Teh? Udah Putri I love you nak. Yeah. Eh sebelum ke juri lain, terima kasih, Ma. Duet dong anak sama ibunya. Duet dong. yang ada Putri yang harus begitu. Duet dong Mae sama calon mantu. Mampu gak? Mampu gak? Putri. Mau duet apa sama emak? Emak. Edan turun deh kelihatannya lagunya. Edan turun. Kok Edan turun? Edan turun bisa? Bisa. Oh bisa? Oh bisa. Woy, bisa. Putri beneran bisa. Ya sih Putri. Bisa. Putri nyanyi lagu-lagu ranca. Nadanya di mana? Edan turun Putri, Edan turun. Tulus lantik lase, bola sunyatri. Kang Goriko bisa. Kang Goriko bisa juga. Bisa juga, bisa. Kang Goriko, Kang Goriko. Ini? Kang Goriko. The band-nya bisa gak? Juragan Empang dong, Juragan Empang. Hey! Seru deh. Aduh. Semua pendukung ikut heboh. Siapapun pendukungnya. Tepuk tangan buat Anda.